السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ولا يجزئ الآذان قبل الوقت. Dan tidak boleh adzan atau tidak sah adzan qabla al-waqti, sebelum masuk waktu. Li'annahu syuri'a lil-i'lami bidukhulihi, karena adzan itu disyariatkan untuk pemberitahuan telah masuknya waktu salat. Fala yahsulu bihil maqsud, maka tidak bisa tercapai maksud yang diinginkan jika azan tersebut dilakukan sebelum waktu. Maka di sini diperhatikan bagi para muadzin untuk memperhatikan waktu dengan benar-benar dan teliti, bukan hanya sekedar mengetahui waktunya, tapi dicek juga jamnya. Dikhawatirkan jamnya ini terlalu cepat, ya, sehingga apa, dia azan belum pada waktunya. Jadi bukan hanya sekedar dia memperhatikan waktu yang sudah tertera, tetapi juga memperhatikan jam. Jangan sampai dia azan belum pada waktunya. Wa li'anna fihi taghriran liman yasma'uhu. Selain itu pula, adzan sebelum waktu ini merupakan taghriran, mengelabui atau menipu, liman yasma'uhu, bagi orang yang mendengarnya. Maksudnya disangka telah masuk waktu padahal belum. Terutama hal ini ketika di saat-saat berbuka atau di saat-saat sahur. Illa kecuali adzanul fajri, kecuali adzan fajar, adzan subuh. Wa yajuzu taqdimuhu, maka boleh mendahulukannya, qabla subhi, sebelum masuk waktu subuh. Liyata'ahhaban nasu li salatil fajri, supaya kaum muslimin mempersiapkan diri untuk salat subuh. Lakin akan tetapi, yang bagi ayu adzina adzanan akhar inda tulu'il fajri, yaitu hendaklah dia melakukan adzan yang lain ketika terbitnya fajar, yaitu adzan yang kedua. Dalam hal ini juga ada terjadi khilaf di antara ulama, tetapi di sini muallif rahimahullah taala tidak membahasnya tentang adzan pertama dan adzan yang kedua di waktu subuh. Liya'rifan nasu dukhulal waqti wa hululas salati was siyam, supaya manusia mengetahui masuk waktu salat subuh, ya, wa hululal salati was siyam, dan masuknya waktu salat dan puasa. Wa yusannu liman sami'al muadzin ijabatuhu, dan disunahkan bagi yang mendengar muadzin dia menjawab, bi ayyaqula misla ma yaqul, dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa yaqulu inda hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, tetapi ketika membaca hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, hendaklah yang membacanya itu membaca apa? La haula wa la quwwata illa billah. Summa yaqulu ba'dama yafrughul muadzin. Kemudian yang mendengar tersebut ketika muadzin ini selesai membaca atau mengumandangkan adzan, selesai mengumandangkan adzan, Hendaklah yang mendengar membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان. Dan diharamkan keluar dari masjid setelah azan. Bila udhrin, tanpa udhur, aw niyati ruju'in, atau niat kembali. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. InsyaAllah mudah-mudahan di pekan berikutnya kita akan jelaskan secara rinci. Secara global terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum keluar dari masjid ketika dikumandangkan azan. Di sini muallif rahimahullah taala berpendapat haramnya perbuatan tersebut tanpa apabila keluar tanpa uzur atau tanpa ada niat kembali. Dan hal ini juga dikuatkan oleh ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz menguatkan pendapat ini. Dan yang lainnya mengatakan ini makruh. Bahwasanya keluar dari masjid ketika dikumandangkan azan hukumnya makruh. Wallahu taala alam, yang rajih adalah pendapat muallif rahimahullah taala dan juga ulama yang lain, yaitu haram keluar dari masjid ketika dikumandangkan azan tanpa ada uzur atau tanpa ada niat kembali ke masjid. Yang insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita baca beberapa hadis yang berkaitan tentang hal ini. Dan juga atsar, ya. Atsar tentang hal ini insyaallah taala. Wa idza syara'a al-muadzinu fil adzan, apabila muadzin ini mengumandangkan adzan, wal insanu jalisun, sementara seseorang ini sedang duduk di masjid. Fala yambagi lahu ayyakuma, maka tidak dibenarkan bagi dia untuk berdiri. Maksudnya berdiri meninggalkan masjid. Bal yasbir, maka hendaklah dia bersabar. Hatta yafruga, sampai selesai adzan. Li'alla yatashabbaha bisyaitan, supaya tidak menyerupai syaitan. Nanti kita akan jelaskan perincian tentang hal ini, ya, perincian tentang hal ini, termasuk ketika dia keluar dari masjid dan tidak kembali karena ada hajat keperluan. Insyaallah akan kita bawakan beberapa fatwa dari ulama. Wa yambaghi lil muslim, dan hendaklah bagi seorang muslim, idza sami'al adzan, apabila dia mendengar adzan, ayatawajjaha ilal masjid, hendaklah dia bersegera menuju masjid, wa yatruka sa'iral a'malid dunyawiyah, atau 6, dan meninggalkan seluruh permasalahan dunia, amalan dunia, bersegera menghadap seruan adzan tersebut, seruan menuju salat tersebut. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah yang Allah subhanahu wa taala mengizinkan diangkat dan disebut di rumah-rumah tersebut nama Allah dan bertasbih kepadanya di ghudwi wal asal, di waktu pagi dan waktu sore. Rijalun, yaitu orang-orang, la tulhihimul tijarah, yang tidak melalaikan mereka perdagangan, wala bai'un an zikrillah, dan tidak pula jual beli dari zikir kepada Allah. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yauman, karena mereka takut satu hari, tataqallabu fihi alqulubu wal absar, yang pada saat itu hati dan mata pun terbelalak, terbuka melihat apa yang terjadi.